fi dhalika liyahdhara wa yajtaniba liyahdhara wa yajtanaba wa huwa al-ghuluw fi salihin. Bahwasanya al-musannif baita Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh ubadul kubur, mereka para penyembah kuburan, ya, dari hal-hal kesyirikan dan bertentangan dengan tauhid, ya, yang diisyaratkan pada bab-bab sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah berbicara tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat, dan orang-orang musyrikin, ya, bahkan semenjak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan dalih alasan mereka untuk beribadah kepada selain Allah karena sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah ini mereka yakini bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka berkata bahwasanya haula, mereka yang diibadahi ini selain daripada Allah akan berikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, ini dalih mereka. Kemudian juga telah disyaratkan juga pada bab berikutnya dari bab syafaat atau bab sebelum ini, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mampu untuk memberikan hidayah, yaitu hidayah itu taufik, bahkan kepada orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang beliau cintai, yaitu paman beliau. Ya, ini juga menjelaskan kebatilan sebagian mereka yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah kematian beliau. Ya, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang kalau kita, ya, ziarah ke Masjid An-Nabawi, kita akan melihat sebagian orang itu berdoa bukan menghadap kiblat, tetapi menghadap kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita menghadap kiblat di Masjid Nabawi, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di sisi sebelah kiri, ya, pojok kiri. Nah, mereka tidak menghadap kiblat, tapi menghadap, menyerong ke kiri. Ya, kalau di dalam masjid, kalau di luar masjid lebih parah lagi. Ya, terkadang betul-betul membelakangi kiblat, menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau pada bab ini ingin menjelaskan kenapa mereka, ya, para ubadul kubur ini melakukan apa yang mereka lakukan. ya, dari mencari syafaat, dari tawasul dengan mayit, orang-orang yang dianggap salihin, ya, supaya ini dijauhi, ya, wa yustanab wa huwal ghulu fi salihin, untuk diwaspadai dan dijauhi, yaitu ya berlebih-lebihannya seorang terhadap orang-orang yang saleh, ya, ghulu terhadap orang saleh, ya, sehingga ya mereka mengekspresikan kecintaan mereka terhadap orang-orang saleh ini dengan cara yang salah. Ya. Dan menghukumi orang-orang yang tidak melakukan dengan cara mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada orang-orang saleh. Ya. Kita akan sebutkan nanti. Al-ghulu ya huwa mujawazatul had fi sana'i madhan au qadhan, ya, ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Ya, al-ghulu huwa mujawazatul had. Perkara melampaui batas. Ya, fi sana'i madhan au qadhan. Di dalam memuji atau mencela. Ya, melampaui batas di dalam memuji, melampaui batas di dalam mencela. Ya. Disebutkan di sini fi sana'i. Jadi as-sana itu bisa maknanya memuji, walaupun yang paling sering kita dengar as-sana adalah maknanya memuji, dan bisa juga bermakna mencela. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan di dalam hadis, ya, ada jenazah yang ketika lewat fa asnau alaihi syarra, kemudian orang-orang asnau alaihi syarra, ya, maksudnya mencelanya, ya, bukan memujinya, karena di situ ada syarran. Baik. Tapi yang diinginkan di sini, di dalam bab kita ini, adalah al-ghulu fil madah, berlebih-lebihan ketika memuji orang-orang yang saleh tadi, ketika mengekspresikan ya rasa cinta mereka kepada orang-orang saleh, tetapi berlebihan. Ya, tetapi berlebihan. Sehingga akibat ya berlebihan di dalam memuji orang-orang saleh ini melampaui batas yang diharuskan. Ya. Dan ini terjadi di antaranya kepada orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Ya. Menyanjung, memuji Isa bin Maryam sampai melampaui batas yang diperbolehkan, kemudian menganggapnya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Dan ini terjadi, ya kan, sampai saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang berlebihan, dan memang ada, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang dianggap saleh, ya, mengekspresikan kecintaan terhadap orang-orang yang dianggap saleh. Karena terkadang, ya, bukan kesolehannya yang menjadi patokan, tapi ya itu tadi, karena tertipu. Ya, tertipu dengan isu yang beredar. Oh, katanya ini kuburan orang soleh, kemudian diagungkan, kemudian diberi kubah dan lain sebagainya. Ya, ya, tawassul, orang di situ bertawassul dengan mayit, ya, menyembelih untuk mayit, bernazar untuk mayit, bahkan terkadang, ya, tawaf di kuburan tersebut. Nasallallahu alaihi. Ternyata enggak ada apa-apa di kuburan tersebut. Nasallallahu alaihi. Ya. Nah, ini kaitannya dengan tauhid. Taib. Wa qaulullahi azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam perkara agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Dan jangan kalian berkata tentang Allah kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Ya. Sungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam hanyalah Rasulullah, dan kalimatnya alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya. Ini spesifik ayat ini juga kepada bantahan terhadap orang-orang Nasara dari sisi mereka berlebihan kepada Isa bin Maryam. Taib. Nida, ya ahlal kitab. Di sini ada seruan kepada al-Yahudu wan Nasara, ahlul kitab. Ya. Mereka yang mendapatkan kitab, orang Yahudi, ya, Taurat, ya, maksudnya mereka mengklaim bahwasanya, ya, Musa itu adalah nabi mereka, kemudian Nabi Musa mendapatkan Taurat, diturunkan padanya Taurat. Sementara orang-orang Nasara, ya, mengklaim bahwasanya mereka pengikut Isa, dan Isa diturunkan padanya Al-Injil. Ya. Mereka ahlul kitab. La taglu fi dinikum. La tatajawazu al-hadda madhan aw qadhan. Ya, kalau kita berbicara ahlul kitab secara umum, ya, apakah itu al-Yahudu wa Nasara, maka mereka bersikap yang bersikap bertolak belakang, dengan sikap yang bertolak belakang terhadap Isa bin Maryam, ya, alaihi salatu wassalam. Ya. jangan kalian melampaui batas, baik pujian ataupun celaan. Ya. Wal amru waqi'un kadzalika binisbati li ahli kitab umuman. Ya. Perkaranya memang terjadi. Ya. Ketika dinisbahkan kepada ahlul kitab secara umum, terjadi terhadap Isa bin Maryam. Orang-orang Nasara mereka ifrat, berlebihan di dalam memuji Isa bin Maryam sampai menisbahkan uluhiyah kepada Isa bin Maryam. Ya, mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah atau Allah itu sendiri. Ya, kenapa kok ada yang mengatakan anak Allah? Ya, itu menunjukkan mereka sendiri enggak sepakat dalam perkara ini. Ya. Berlebihan sampai menjadikan untuk Isa Ibnu Maryam sifat-sifat yang hanya boleh atau khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka orang-orang Yahudi, mereka berlebihan di dalam mencela Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam, ya, nasallahu alafiyah, mereka mengatakan bahwasanya beliau adalah anak zina. Kenapa? Karena Maryam tidak memiliki suami. Ya. Nah, ini perkataan yang tidak pantas, celaan yang tidak pantas diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada Isa bin Maryam. Alasannya demikian. Sementara yang satunya, ya, berlebihan dalam memuji, ya, karena Isa bin Maryam itu lahir dalam keadaan istimewa, tidak ada bapaknya, ya, dengan kalimat kun fayakun, ya, akhirnya berlebihan. Oh, berarti ini adalah, ya, anak Allah. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ini bertolak belakang antara Yahudi, al-Yahudi wan Nasar terhadap Isa bin Maryam, dan dua-duanya tercela. Yang satu ifrat, berlebih-lebihan, yang satu tafrid di dalam bersikap sehingga mencela. Ya, bagaimana yang tepat? Ya, yang tepat adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. La ifrat wala tafrid. Kita katakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah Rasulullah, ya, adalah hamba Allah, ya. Hamba Allah berarti dia bukan Allah. Hamba Allah berarti dia memiliki kewajiban sebagaimana hamba-hamba yang lain, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Adapun keistimewaan beliau lahir tanpa bapak, itu adalah iradatullah, kehendak Allah dan kudratullah, kekuasaan Allah. Allah Maha mampu untuk, ya, menjadikan yang demikian tersebut. Sebagaimana Allah Maha mampu untuk menjadikan Adam tanpa bapak dan ibu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, ya, untuk menciptakan Isa bin Maryam, ya, tanpa bapak. Ya, hanya melalui ibunya saja, ditiupkan ruh pada rahimnya. Dengan kalimat kun fayakun, maka terjadilah apa yang di, ya, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu. Tetapi dalam keadaan demikian beliau tidak terlepas dari keadaan beliau sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia yang membutuhkan makan dan minum. Ya. Dan juga tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang Yahudi dengan menjelek-jelekkan beliau. Ma'adallah. Ya. Beliau adalah seorang nabi, bahkan dari kalangan Bani Israel. Ya. Mereka orang-orang yang Yahudi. Mereka dari mana asalnya? Dari Bani Israel. Ini nabi terakhir dari Bani Israel, yaitu Isa bin Maryam. Justru mereka jelek-jelekkan, bahkan mereka berusaha membunuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi seorang muslim muwahhid meletakkan suatu pada tempatnya, mereka meyakini bahwasanya Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasul. Ya, sebagaimana disebutkan hadis Ubadah bin Samit di awal-awal kitab Tauhid. Ya. Bahwasanya beliau bahkan adalah ulul azmi minar rusul, salah satu ulul azmi minar rusul. Ya, istimewa, luar biasa. Tetapi tidak menjadikan berlebihan di dalam memuji beliau. Wajib kita mencintai beliau. Ya. Wajib kita mencintai beliau, Rasulullah, salah seorang rasul dari Rasulullah. Ya. Dan ini juga sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjungku. Jangan kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Ya, akibat berlebihan akhirnya berlebihan pula di dalam menyikapi. Innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah ya bahwasanya aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Perkataan beliau bahwasanya beliau adalah hamba Allah, ini adalah bantahan terhadap yang berlebih-lebihan di dalam memuji ya perkataan beliau ada beliau adalah Rasulullah. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang ya menghina dan merendahkan beliau, menganggap bahwa hanya manusia Muhammad itu ya manusia biasa, bisa salah bisa benar, syariatnya bukan suatu perkara yang mutlak. Ya, orang-orang liberal ini kalau saat ini yang mendengungkan perkara ini. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan, melampaui batas di dalam perkara agama kalian. Wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali al-haq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ya ilah yang berhak dan benar untuk diibadahi. Tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan apapun atau siapapun sebagai anaknya. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kalian mengatakan terhadap Allah kecuali perkara yang hak. Ya. Katakan al-haq. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bahwasannya agama itu ya dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas perasaan. Ya. bukan juga dibangun di atas akal. Ya, sehingga yang menghukumi adalah akal. Akalnya siapa sekarang kalau ditanya? Ya, akalnya siapa? Setiap orang memiliki kadar akalnya masing-masing. Ya, sehingga ketika seorang itu membangun keyakinan dan agamanya di atas akal, bukan di atas dalil, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapatkan, ya, dalam satu perkara saja mereka akan, ya, berbeda pendapat dengan perbedaan mungkin yang sangat jauh. Kenapa? Karena mengandalkan akalnya. Bukan kita tidak menggunakan akal, bukan. Ya, tetapi kita harus sadar keterbatasan akal kita. Ya, dan juga bukan perasaan. Hanya sekedar perasaan saja, kayaknya ini baik lakukan, kayaknya ini jelek tinggalkan. Bukan seperti itu. Ya. Coba kalau kita melihat, ya, terutama dalam perkara akidah, ya, karena dalam perkara fikih, ya, al-babu wase, tapi dalam perkara akidah, ya, antum silahkan baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh a'immah al-mutaqaddimin, imam-imam terdahulu. Ya, terserah mazhabnya mazhab apa, apakah mazhab Hanafi, apa Maliki, apa Syafi'i atau Hambali. Ya, sampai saat ini, ya, ketika sumbernya adalah satu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir tidak didapatkan perbedaan. Ya, kalau kita katakan memang tidak ada perbedaan. Ya, kalau tidak kita katakan memang tidak ada perbedaan. Kenapa kita katakan hampir? Karena ada perkara dakik, perkara detailnya mungkin di situ ada perbedaan, tapi asalnya itu sama. Ya. Kalaupun ada perbedaan, yang perbedaan ini sedikit sekali dan itu sudah dijelaskan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tahu Imam Bukhari? Ya, beliau menyebutkan dalam akidah beliau, ya, akidah Al-Imam Bukhari, beliau menuliskan sedikit saja dari perkara akidah yang disepakati. Beliau mengatakan lebih dari 1000 orang guru beliau dengarkan, yang guru beliau ini bermacam-macam asalnya, ada yang dari Irak, ada yang dari Al-Hijaz, ada yang dari Mesir, ada yang dan macam-macam. Tetapi semuanya bersepakat dalam perkara-perkara ini. Beliau tuliskan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama. Kenapa bisa sama? Karena sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ahlul ahwa, ya, mereka bangun akidah mereka di atas akal mereka, ya, nggak nunggu lama di antara mereka sendiri terjadi perselisihan. Karena bingung, akal siapa yang mau dipakai? Akal dia atau akal gurunya atau akal muridnya? Bingung kan? Ya. Jadi kita bangun agama kita ini di atas apa? Di atas dalil, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malafah min salafil ummah. Taib. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam hanyalah Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Beliau adalah Rasulullah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada innama sebagai al-hasar pembatasan. Artinya tidak lebih dari Rasulullah. Tidak sampai kepada batas ketuhanan. Sehingga dinisbahkan sifat-sifat ketuhanan baik rububiyah atau uluhiyah kepada beliau, tidak. Tapi beliau adalah Rasulullah sebagaimana rasul-rasul yang lainnya. Ya, bahwasanya beliau memiliki keistimewaan yaitu sebagai salah seorang dari ulul azmi. Tetapi juga tidak menjadikan, ya, beliau itu melebihi batas sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, tidak. Ya, ini harus kita pahami. Ya, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam itu dengan kalimat kun, maka jadilah. Wa ruhun min, dan ruh adalah salah satu ruh yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah, jangan kalian mengatakan salasah, yaitu innallaha salisu salasatin, bahwasanya Allah ini adalah salah satu dari tiga unsur yang sampai sekarang dikenal dengan istilah akidah trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, dan itu pun macam-macam. Ada yang mengatakan salah satu unsurnya adalah Bunda Maria. Ada yang mengatakan bukan anak Allah tapi Allah itu sendiri. Akan bingung jadinya. Tadi yang kita katakan, ketika tidak dibangun di atas dasar yang benar, akhirnya bingung sendiri dalam perkara akidah. Ya. Intahu khairan lakum. Berhentilah kalian, yaitu dari keyakinan yang seperti ini, ya, khairan lakum, maka ini akan menjadi kebaikan untuk kalian, ya. Innamallahu ilahun wahid, subhanahu an yakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila. Jadi dalam matanya tidak disebutkan secara sempurna, tapi ya Syekh Nusaimin rahimahullah menjelaskan sampai selesainya ayat. Innamallahu ilahun wahid, ya, Allah itu hanya ilah yang satu, sembahan yang satu, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Subhanahu, maha suci Allah, an yakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Kenapa? Karena Allah Esa, karena Allah satu, karena Allah wahid. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Ya, termasuk Isa bin Maryam. Salah satu ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhlukin minal makhlukin al-mamlukin al-mudabbarin. Salah satu di antara makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan khalik. Ya. Bukan malik, bukan mudabbir. Ya. Wa kafa billahi wakila, ay kafallahu ta'ala an yakuna hafizan ala ibadihi mudabbiran li ahwalihim. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hamba-hambanya, yang mengatur keadaan-keadaan mereka, mengetahui amalan-amalan mereka. Ya. Dan syahid dari ayat ini adalah ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu di dalam perkara agama kalian. Apa makna ghulu? Mujawazatul had. Ya, mujawazatul had, berlebih-lebihan, yaitu melampaui batas. Ya, bukan orang yang berusaha istiqamah di atas din kemudian dia enggak ghulu, bukan seperti ini. Ini bukan ghulu. Selama dia di atas dalil, selama dia di atas ilmu, ini bukan ghulu. Ya, walaupun orang lain itu mungkin menganggap ini sebagai ghulu, bentuk berlebihan. Ya, jangan melihara jenggot, kayaknya kalian berlebihan dalam perkara agama. Kenapa melihara jenggot? Loh, gimana Rasulullah SAW memerintahkan melihara jenggot? Ya, ini bukan berlebihan, ini din, ini orang berusaha untuk menjalankan agama. Ya, kalau kalian malas untuk beramal, jangan nuduh orang ghulu, kalian aja yang malas. Ya, orang jamaah ke masjid, wah ini ghulu, orang macam-macam. Ya, kalian yang ghulu malasnya. Ya, berlebih-lebihan malasnya sehingga mengecap orang lain ghulu ketika ingin istiqamah di dalam perkara agama. Wallahu taala alam, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahumna subhanahu wa bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.